Setelah beliau hafizah Allah memuji Allah Azza wa Jalla bersaksi dengan dua persaksian syahadah, kemudian beliau bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para istrinya, para tabi'in yang mengikuti beliau dengan baik sampai yaumul qiyamah. Amma ba'd, hayyakumullah abai wa ikhwani al-kiram. Amma ba'd, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan atau menghidupkan, menjaga kehidupan kalian, orang tua kita dan saudara-saudaraku. Wa hayyallahu khawatina wa ummahatina wal mutabi'ina wal hadirin aydan. Dan semoga Allah azza wa jalla memanjangkan usia saudari-saudari kita yang mereka hadir dan juga yang mendengar streaming. Wa nastakmilu majlisana alladhi ibtada'nahu duha hadha al-yawm. Dan kita akan melanjutkan materi kita yang telah kita ambil pada waktu duha hari ini. Wa huwa muta'alliqun bis-sam'i wat-tha'a li ulati amri al-muslimin. Yaitu materi yang terkait dengan mendengar dan taat dengan penguasa kaum mukminin. Wa qabla an abda bi dhikri jumlatin min al-ahadith an-nabawiyyah ma'a at-ta'liq al-mukhtasar 'alayha. Dan sebelum saya menyebutkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengomentari dengan ringkas hadis-hadis tersebut, uhib an unabbih ala amrin yata'allaqu bil ayati al-karimah min surah An-Nisa. Saya ingin memberikan tanbih terkait dengan ayat yang ada dalam surah An-Nisa. Faqad dzakartu annahu al-hadits annaha nazalat fi sariyati Abdullah ibn Hudzafah fi sahihain min hadis Abi Hurairah. Saya telah menyebutkan bahwasanya ayat tersebut turun pada kisah disebabkan kisah Abdullah ibn Hudzafah As-Sahmi sebagaimana datang dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi sahihain. Wa hadha khata' minni innama huwa fi sahihain min hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Dan ini adalah kekeliruan dariku karena yang ada di dalam sahihain dari hadis Abdullah ibn Abbas bukan Abu Hurairah. Walladhi fi sahihain min hadis Abi Hurairah huwa qawluhu sallallahu alaihi wasallam kama taqaddam, man ata'ani faqad ata'a Allah wa man ata'a amiri faqad ata'ani wa man 'asani faqad 'asa Allah wa man 'asa amiri faqad 'asani. Adapun yang ada di dalam sahihain dari hadis Abu Hurairah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mentaati pemimpinku maka dia telah mentaatiku, barang siapa mentaati aku yakni rasul maka dia telah mentaati Allah, dan sebaliknya barang siapa yang bermaksiat kepada pemimpin dia telah bermaksiat kepadaku, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku niscaya dia telah bermaksiat kepada Allah azza wajalla. Wa aidan ittafaqa al-Bukhari wa Muslim min hadis Ali radhi ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Dan demikian pula Al-Bukhari dan Muslim sepakat mengeluarkan sebuah hadis dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha sariyatan wa amara alaihim rajula wa amarahum an yuti'uh. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus satu regu pasukan perang dan Rasul mengangkat seorang komandan. Kemudian Rasul mengatakan bahwa wajib bagi mereka untuk mentaatinya. Wa qad qila inna hadhihi as-sariyah hiya sariyah Abdullah ibn Hudzafah al-mutaqaddima wallahu a'lam. Dan dikatakan oleh sebagian ulama bahwasanya pasukan ini adalah pasukan yang dipimpin oleh Abdullah ibn Hudzafah seperti yang telah lewat dalam hadis Ibn Abbas wallahu a'lam. Falamma kanu fi ba'd at-tariq aghdabu amirahum. Maka tatkala pasukan ini mereka di suatu perjalanan mereka membuat komandan mereka marah. Faqal alam ya'murkum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an tuti'uni? Faqalu bala. Maka dia berkata, bukankah Rasulullah telah memerintahkan kalian agar kalian Luha. Maka bagaimana mungkin kami akan masuk ke dalam api tersebut? Fabaqaw ala dhalika yataraddadun wa yatakallamun hatta sakana ghadabuh. Maka pasukan tersebut terus berbicara dan mereka dalam keadaan ragu untuk melakukan perintahnya sampai komandan tersebut dia diam dan turun tensi kemarahannya. Wa tufi'atin nar, dan api yang dinyalakan pun padam. Falamma raja'u ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam akhbaruhu bidzalik. Maka tatkala mereka kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menceritakan kejadian tersebut. Faqala sallallahu alaihi wasallam law dakhaluha ma kharaju minha. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya mereka masuk ke dalam api tadi, maka mereka tidak akan pernah keluar darinya. Innama at-ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya mentaati pemimpin itu hanyalah pada perkara-perkara kebaikan. Wasyahidu min hadhihi al-qissah amran. Syahid dari kisah ini ada dua perkara. Al-awwal anna nawwab al-waliy al-amr, nawwab ar-ra'is wal-malik min al-wuzara wa qadat al-jiyush aydan yusma' lahum wa yuta'. Perkara yang pertama bahwa para wakil-wakil atau pengganti atau penerus dari penguasa seperti menteri, seperti gubernur, seperti komandan-komandan militer, maka mereka juga diberikan, kita diwajibkan untuk mendengar dan taat kepada mereka. وليست الطاعة فقط تختص بولي الأمر الأعلى في البلد كالملك أو الرئيس ونحوه. Bukanlah ketaatan yang dimaksudkan itu dikhususkan hanya kepada pemimpin tertinggi di sebuah negeri seperti presiden, seperti raja dan selainnya. Al-amru tsani fi hadzal hadits, perkara yang kedua dalam hadis ini, annahu innama at-ta'a fil ma'ruf, ketaatan yang dimaukan dalam Islam adalah ketaatan dalam perkara-perkara kebaikan. وقد جاء في عند احمد والطبراني وغيرهما عن عمران بن حصين. Dan telah datang dalam Musnad Imam Ahmad dan juga dalam kitab Imam Tabrani dari sahabat Imran bin Husain. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Sang Pencipta. Wa hadha al-ma'na qad dalla alaihi aidan ma fi as-sahihain min hadith Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala. Dan makna ini pula telah datang sebagaimana di dalam hadis Abdullah bin Umar di dalam as-sahihain. Rasulullah bersabda, على المرء المسلم السمع والطاعة. واجب bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat. فيما أحب وكره. Dalam keadaan dia senang ataukah dalam keadaan dia benci. ما لم يؤمر بمعصية الله. Selama muslim tersebut tidak diperintahkan untuk bermaksiat kepada Allah. فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. Jika dia diperintah untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak wajib baginya mentaati pemimpin atau penguasa pada perkara maksiat tersebut. وفي لفظ أيضا عند البخاري ومسلم. Dan juga di dalam lafaz dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. As-sam'u wat-ta'atu haqqun ma lam yu'mar bil ma'siyah. Mendengar dan taat merupakan sebuah kewajiban selama tidak diperintah dalam perkara yang bermaksiat kepada Allah. Fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'u wala ta'ah ay fi tilka al-ma'siyah la annahu yasqutu haqqu as-sam'i wat-ta'ah kullu. Jika dia diperintah untuk melakukan sebuah kemaksiatan, maka tidak wajib baginya untuk mentaati penguasa pada perkara tersebut saja. Bukan bermakna bahwasanya dia tidak lagi taat secara mutlak kepada penguasa. Wa hadhihi al-adilla wa nahwaha tadul ala anna at-ta'ata li waliy al-amr wajibatun illa fi ma harrama Allah al-ma'siyah. Maka dalil-dalil ini dan yang selainnya menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada penguasa muslim itu adalah perkara yang wajib, kecuali dalam perhal-hal yang di situ diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatajib ta'atuhu fil bilad, maka wajib mentaati penguasa pada perkara-perkara mubah yang dia mengatur padanya urusan-urusan negeri dan masyarakat. Wala tajuz mukhalafatuhu wa ma'siyatuhu fi dhalik, dan tidak boleh melanggar penguasa pada perkara-perkara yang mubah tadi. Wa min babi aula tajib ta'atuhu idza amara bima amara Allah bihi wa rasuluhu, dan tentunya lebih utama kita mentaati penguasa pada perkara yang memang juga diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yastathni min ta'ati wali al-amri illa ma bana wa haqqa annahu ma'siyah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memperkecualikan sesuatu pun dalam hal ketaatan kepada penguasa kecuali pada perkara yang jelas-jelas itu adalah sebuah kemaksiatan. Hadza ya ikhwani al-kiram wa akhawati al-karimat yadullu ala ta'akkud hadha al-asl wa ahammiyatihi. Ini menunjukkan, wahai saudara-saudaraku, bahwasanya perkara ini adalah perkara yang sangat prinsip di dalam agama kita. Wa qawluhu fi hadith Ibn Umar huna fima ahabba wa karih ay min al-umur at-tabi'iyyah wa ad-dunyawiyyah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Umar, dalam kondisi dia menyukai ataukah dia membenci, yaitu pada perkara-perkara alami, perkara-perkara dunia. Walaysa al-karahatu syar'iyyah bima'na al-muharram, bukan bermakna dia membenci, karaha membenci dalam koridor syariah yang dia itu bermakna perkara haram muharram. Wa yadullu ala hadha aidha ma rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Demikian pula yang ditunjukkan dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Qala sallallahu alaihi wasallam alayka hadha min siyagh alwujub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda alayka, ini termasuk kata yang menunjukkan bahwasanya ini adalah perkara yang diwajibkan. Kama fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam fa alaykum bi sunnati. فهذه من صيغ الوجوب. Sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum, wajib bagi kalian untuk berpegang dengan sunnahku, ini menunjukkan bahwasanya kata ini memberikan makna wajib. بعبارات اخرى هذه من الالفاظ الشرعيه الداله على الوجوب. Dengan ungkapan yang lain, alaika ini merupakan lafaz-lafaz syar'i yang menunjukkan makna kewajiban. قال عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك. Rasulullah bersabda wajib bagimu untuk taat pada perkara yang kamu itu dalam keadaan yusur, keadaan mudah, atau dalam keadaan kamu sulit. أي في الأمور التي يأمر بها ولي الأمر ولو كانت فيها عليك يسر أو مشقة. Yaitu pada perkara yang ketika penguasa memerintahkannya, apakah di situ kemudahan ataukah di situ kesulitan, maka kita wajib untuk mentaatinya. Ma damat al-mashaqqah mustata'ah, selama kesulitan tadi masih mampu untuk kita menanggungnya. Fa amma idza kharajat 'anil qudrah faqad qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Adapun jika perintah tadi pada perkara yang menyulitkan yang kita tidak mampu untuk memikulnya, maka Allah telah berfirman, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Bis sahihain 'an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, di dalam sahihain dari Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kunna idza bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala as-sam'i wat-tha'a yaqulu lana. Ketika kami membaiat Nabi, memberikan baiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara mendengar dan taat, Rasulullah berkata kepada kami, yaqulu lana fi mastata'tum, Beliau berkata kepada para sahabat, yaitu pada perkara yang kalian itu mampu untuk melakukannya. Wa nahwuhu min hadis Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu. Dan semisalnya datang dari hadis Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu. Fayaqulu qala fayulqinuna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi mastata'tum. Maka kata Jarir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita agar kita mengatakan fi mastata'tum, pada perkara yang kalian atau kami mampu untuk melakukannya. Wa hakadha ma fi sahih al-Bukhari wa ghairihi anna Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Dan demikian pula dalam sahih Bukhari dan selainnya, bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kataba ila al-Khalifati Abdul Malik ibn Marwan lamma ijtama'a an-nasu alayh. Beliau menulis surat kepada Khalifah Abdul Malik ibn Marwan ketika manusia berkumpul kepadanya. Fi al-Bukhari an Abdullah ibn Dinar qala. Dalam sahih Bukhari dari Abdullah ibn Dinar beliau berkata, syahidtu Abdullah ibn Umar حيث اجتمع الناس على عبد الملك يعني ابن مروان. Saya melihat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tatkala manusia mereka berkumpul kepada Abdul Malik yaitu ibn Marwan. Qala kataba ay ila al-khalifa Abd al-Malik inni uqirru bis-sam'i wat-ta'a li Abd al-Malik ibn Marwan amir al-mu'minin. Abdullah bin Umar menulis surat kepada Abdul Malik ibn Marwan bahwa saya mengakui tunduk kepada kepemimpinan Abdul Malik ibn Marwan Amirul Mukminin, yaitu pemimpinnya orang-orang yang beriman. Ala sunnatillahi wa sunnati rasulihi mastata'tu. Di atas sunnah Allah azza wa jalla dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ada perkara yang saya mampu untuk melakukannya. Wa inna baniya ay abna'i qad aqarru bimithli dhalik. Dan anak-anakku juga telah mengakui perkara yang demikian. Ta'ammalu ayyuhal muslimun wal muslimat. Perhatikanlah wahai kaum muslimin dan muslimat. Abdullah ibn Umar sahabi wal khalifatu Abdul Malik ibn Marwan laysa bi sahabi. Perhatikanlah Abdullah bin Umar ini adalah seorang sahabah, sedangkan khalifah Abdul Malik ibn Marwan bukan sahabat. Wa Abdullah ibn Umar عالم كبير من فقهاء الصحابة وليس كذلك عبد الملك بن مروان وإن كان عنده علم. Demikian pula Abdullah bin Umar ini adalah seorang ulama besar dan ahli fikih dari kalangan sahabat. Sedangkan Abdul Malik bin Marwan adalah orang yang tidak berilmu. وإن كان عبد الملك بن مروان رحمه الله قد ذكر بطلب العلم قبل أن ينشغل بالخلافة والولاية. Walaupun telah disebutkan dalam biografi bahwasanya Abdul Malik ibn Marwan di masa mudanya sebelum menjadi khalifah dia pernah belajar menuntut ilmu. Wala muqarana baina as-sahabi wa man duna. Dan tidak ada perbandingan antara sahabat dan orang-orang selain sahabat. Walakin as-sahabiy alladhi rawa al-ahadith fi as-sam'i wa at-ta'ah. Adapun akan tetapi sahabat yang telah meriwayatkan hadis-hadis tentang as-sam'u mendengar dan taat, tabaqaha amaliyan, dia yang meriwayatkan hadis-hadis tersebut dia juga mempraktikkan secara kenyataan. Wa hadha kama yuqal huwa al-mahak wa al-ikhtibar. Dan ini seperti yang diungkapkan atau dikatakan, kenyataan ini yang membuktikan benar ataukah tidak. Kathir min an-nas mungkin yuhadir wa yudarris wa yu'allif fi as-sam' wa at-ta'ah. Banyak di antara manusia bisa jadi dia menulis, dia berceramah dengan tema mendengar dan taat. Walakin 'inda awwal fitnatin wa ikhtibar yasqut 'ala ummi ra'sihi. Akan tetapi ketika terjadi fitnah maka dia jatuh 'ala ummi ra'sihi. Maksudnya dia jatuh kepalanya di bawah betul-betul hancur, dia meninggalkan as-sam'u wa at-ta'ah. Fa yat'anu fi wulati amri. Maka dia mengecam penguasanya. Wa yatakallamu fihim. Dan dia mencela mereka. Wa yashhanu wa yamla'u al-quluba ghaydan 'ala wulati amri. Dan dia memprovokasi manusia untuk membenci penguasa mereka. أو غيرهم أو غيره من ولاة أمر المسلمين حتى لو لم يكن ولي أمرك. Atau penguasa negeri, penguasa negara lain yang bukan penguasanya dia. فَإِنَّ الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ عَامٌ وَاحِدٌ. Maka hukum syariat itu hukum yang umum dan hukumnya sama. فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرٍ طَبَّقَ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الَّتِي رَوَاهَا وَعَمِلَ بِهَا. Maka Abdullah bin Umar yang telah meriwayatkan hadis as-sam' wa ta'ah, beliau juga mempraktekannya dan mengamalkannya. كما حصل منه أيضا قبل ذلك في قصة خروج من خرج من أهل المدينة على يزيد بن معاوية. Dan seperti sebelumnya Abdullah bin Umar juga melakukan hal yang sama ketika sebagian penduduk Madinah mereka keluar dari ketaatan terhadap pemerintahannya Yazid bin Muawiyah. فإنه أي عبد الله بن عمر جمع أبناءه وخدمه. Ketika fitnah tersebut terjadi, maka Abdullah bin Umar mengumpulkan anak-anaknya dan juga para pembantu-pembantunya. وكانت قد بدأت الدعوة لخلع بيعة يزيد من رقاب الناس. Dan ketika itu di Madinah mulai ada pergerakan untuk mencabut ketaatan dari kepemimpinan Yazid bin Muawiyah. فقال لهم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Maka Abdullah bin Umar berkata kepada mereka, sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. يُرْفَعُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اسْتِهِ أي عند مؤخرته لواء يقرأه الناس. Nanti setiap pengkhianat di hari kiamat akan ditancapkan bendera pada bagian belakangnya di yaumul qiyamah agar bisa dilihat oleh manusia. مَكْتُوبٌ فِيهَا هَذِهِ غَدْرَةُ أَوْ غِدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانِ. Dan tertulis pada bendera tersebut, inilah pengkhianatan Fulan ibn Fulan. وَإِنِّي لَا أَرَى أَعْظَمَ غَدْرَ. Dan saya tidak melihat pengkhianatan yang paling besar. مِنْ رَجُلٍ أَعْطَيْنَاهُ صَفْقَةَ أَيْدِينَا أي بِالْبَيْعَةِ بَايَعْنَاهُ. Dari seorang lelaki yang kita telah memberikan bai'ah perjanjian kepadanya. وَثَمَرَةَ فُؤَادِنَا. Dan kita juga telah memberikan jantung hati kita kepadanya. وسيتكرر هذا اللفظ في الأحاديث النبوية. Dan akan berulang lafaz ini yaitu memberikan bai'ah dan juga jantung hati kepada penguasa tersebut dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. في التعبير عن البيعه بأنك أعطيته ثمرة قلبك وصفقة يدك. Yang mana lafaz tersebut mengungkapkan bahwasanya kamu memberikan perjanjian bai'ah itu dari hatimu dan dari tanganmu. ومما يفيد هذا. Dan hadis ini juga memberikan faedah. An-sam'a wat-tha'ah 'aqidatun wa 'amal. Bahwasanya mendengar dan taat itu merupakan akidah, keyakinan seorang muslim dan juga amal. Zahirun wa batin. Mal yang zahir dan batin. Wa laysa kama yaf'aluhu ba'd an-nas yudhhiru as-sam'a wat-tha'ah fil 'alan wa yubtinu ghayraha fis sirr. Bukan seperti perbuatan sebagian orang yang mereka mengatakan kita memperlihatkan as-sam'u wat-tha'ah terang-terangan tetapi kita menyembunyikan perbedaan yang dari yang demikian. ولهذا لا يحل لمسلم عنده ولي امر في بلده ولي امر في بلده لا يحل للمسلم. Oleh karena itu tidak dihalalkan bagi seorang muslim الذي عنده ولي امر في بلده المسلم yang dia mempunyai penguasa di negeri-negeri muslim an yabita laylatan la yara anna lahu fi unuqihi bai'ah. Tidak dihalalkan bagi seorang mukmin dia tinggal atau dia bermalam dalam satu malam dan dia berkeyakinan bahwasanya tidak wajib baginya untuk taat kepada penguasanya. Layla wahida la tanam fiha wa anta la ta'taqidu annahu waliyyu amrik. Satu malam saja tidak diperbolehkan bagimu kamu tidur dalam keadaan kamu meyakini ini bukan penguasamu. Fa inna man fa'ala dhalika famata min laylatihi mata mitatan jahiliyah ay ala sunnatil jahiliyah. Maka barang siapa yang melakukannya, kemudian dia mati di malam tersebut, maka dia telah mati dengan matinya orang-orang jahiliyah yang bukan di atas sunnah Rasulullah. Fal amru khatir ya ikhwah. Perkara ini perkara yang berbahaya, wahai ikhwah. Laisat hadhihi al-mas'ala mas'alatan fiqhiyyah. Permasalahan ini bukan sekedar permasalahan fikih. Wala mas'alatan ijtihadiyyah yu'daru fiha al-mukhalif. Dan juga bukan pula permasalahan ijtihadiyah yang mana kita memberikan udzur bagi orang yang menyelisihi kita. Wa yuqal nattafiqu wa najtami' wa law anta ra'aita anna hadha wali amr wa ghayruka ra'a annahu kafirun yajib al-khuruj 'alayh. Tidak dikatakan, tidak diperbolehkan seseorang mengatakan kita berkumpul, kita bersatu, walaupun kamu menganggap ini penguasa, sedangkan saya menganggap ini bukan penguasa, ini kafir, boleh bagi kita untuk memberontak terhadapnya. Fa inna min masalikil mubtadi'ati fi hadha az-zaman, termasuk permasalahan-permasalahan mubtadi'ah di zaman ini, at-tahwinu min masalik usul as-sunnah wa ja'alaha khilafiyyah, yaitu mereka menganggap remeh, menjadikan permasalahan-permasalahan pokok usuliyah, permasalahan sunnah, mereka jadikan bahwasanya itu sekedar permasalahan khilafiyah, perselisihan. Liyatawassalu bidzalika ila i'dzar man khalafa usul as-sunnah wa at-ta'awun ma'ah. Agar mereka bisa sampai pada tingkatan mampu memberikan udzur kepada orang yang menyelisih pokok-pokok sunnah dan boleh bagi kita untuk berta'awun dengannya. Narji' ila hadis Ibn Umar ayyama fitnatil khuruj 'ala Yazid ibn Muawiyah. Kita kembali kepada hadis Ibn Umar ketika hari-hari fitnah pemberontakan terhadap Yazid bin Muawiyah. Qala li abna'ihi wa 'abidihi wa man ma'ahum. Bahwasanya beliau berkata kepada anak-anaknya dan juga pembantu-pembantunya, budak-budaknya dan orang-orang yang bersamanya ketika itu. Wa innana qad a'tayna hadha ar-rajul, ya'ni Yazid, sesungguhnya kita telah memberikan kepada orang ini, yaitu Yazid bin Muawiyah, safqata aydina wa thamarata fuadina. Kita telah memberikan safqah, perjanjian tangan kita dan juga hati kita kepadanya. Wallahi la a'lamu ahadan minkum nakatha bay'atah aw khala'a bay'atah illa kanat al-faisal baini wa bayna. Maka demi Allah, saya tidak mengetahui salah seorang di antara kalian dia melanggar berkhianat tentang akan perjanjian ini kecuali itu merupakan waktu bagi saya untuk berpisah dengannya. Idzan hiya mas'alatu haddin fasilin bainal haqqi wal batil. Maka ini menunjukkan bahwasanya permasalahan mendengar dan taat adalah permasalahan batas pemisah antara kebatilan dan kebenaran. وليست مسألة تحتمل التساوم أو المساومة والمسامحة. Dan bukan dia masuk dalam permasalahan yang bisa tarik ulur dan saling memberikan kemudahan padanya. ولقد عجبت لما قرأت لبعض المعاصرين. Dan sungguh saya heran tatkala saya membaca tulisan sebagian orang-orang sekarang ini. قدم لكتاب في السمع والطاعة لولاة الأمور. Dia menulis kata pengantar untuk sebuah kitab dalam permasalahan mendengar dan taat kepada penguasa. وقال فيما ادعى أن هذا هو اعتقاده ومما يعتقده. Dia mengatakan menurut dia bahwasanya ini merupakan keyakinan yang dia yakini. وشرح هذه الأحاديث. Dan dia menjelaskan hadis-hadis ini. Qal walakin hunaka min ikhwanina ad-du'at man la yara hadha. Akan tetapi dia mengatakan, namun ada saudara-saudara kita yang mereka tidak berkeyakinan untuk mendengar dan taat dalam permasalahan ini. Fala nushaddidu 'alaihim wa la nanalu min a'radihim. Maka jangan kita terlalu bersikap keras terhadap mereka dan jangan kita mengecam mereka. Fahum ikhwanuna wa lahum juhud wa in akhta'u bihadha. Mereka adalah saudara-saudara kita, mereka mempunyai pengorbanan perjuangan walaupun mereka mempunyai kesalahan. Bihadzal manhaj al-khafi al-khabis. Dengan metode yang tersembunyi halus seperti ini yang sangat buruk. Adzabu al-fawariq baina as-sunnah wal bid'ah. Mereka kemudian merobohkan atau melelehkan batas-pembatas antara sunnah dan bid'ah. وأذابوا الحواجز والفوارق بين أهل السنة وأهل البدعة. Dan mereka membuat meruntuhkan pembatas antara ahlu sunnah dan ahlu bid'ah. Amma Abdullah ibn Umar sahibun Nabi sallallahu alaihi wasallam walladhi qala fihi ar-rasul alaihi salatu wassalam ni'mal rajul faqal takunu hiya al-faisal. Adapun Abdullah ibn Umar yang merupakan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata sebaik-baik lelaki Abdullah ibn Umar, dia telah mengatakan barang siapa yang mencabut melanggar perjanjian baiat tersebut, maka itu waktu pemisah antara saya dengannya. Fahadha mawqifuhu ma'a wali amrihi indama zahara man yakhruju alaihi wa yunasi'uh. Ini merupakan sikap yang ditunjukkan oleh Abdullah bin Umar di saat orang-orang ingin keluar memberontak atau mencabut ketaatan dari penguasanya. فماذا كان موقفه أول ما صار يزيد خليفة بعد موت أبيه معاوية رضي الله عنه؟ Maka bagaimanakah sikap Abdullah bin Umar di awal-awal kepemimpinan Yazid bin Muawiyah setelah meninggal bapaknya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu? معاوية صحابي جليل. Muawiyah seorang sahabat yang mulia. خال المؤمنين وأحد كتاب الوحي. Pamannya orang-orang yang beriman dan dia salah seorang penulis wahyu. Walahu al-fadha'il al-kathira. Dan dia mempunyai keutamaan yang banyak. Wa ibnuhu Yazid laysa bi sahabi. Adapun anaknya Yazid bukan seorang sahabat. Walakin as-sahabi akhuhu Yazid ibn Abi Sufyan. Akan tetapi sahabatnya adalah saudaranya itu merupakan sahabat yaitu Yazid bin Abi Sufyan. Wa huwa afdalu ahli baiti Abi Sufyan kullihim wa asbaquhum islama. Yazid bin Abi Sufyan ini adalah orang yang paling mulia dari keluarga Abu Sufyan dan dia lebih dahulu masuk dalam Islam. Wa ahad alladhina amarahum Abu Bakr ala lifath asy-Syam wa hukmiha. Dan Yazid bin Abi Sufyan ini termasuk salah seorang yang diangkat oleh Abu Bakr sebagai komandan ketika melakukan ekspansi ke negeri Syam. Falamma mata Yazid walla Umar Muawiyah akhahu amiran 'ala Syam. Tatkala Yazid bin Abi Sufyan meninggal, Umar bin Khattab mengangkat saudaranya itu Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai penggantinya di Syam. Fabaqiya Muawiyah amiran 'ala Syam 20 sana. Maka Muawiyah kemudian menjadi gubernur atau pemimpin di negeri Syam selama 20 tahun lamanya. Wa khalifatan 'ala al-muslimin 20 ukhra. Dan kemudian menjadi khalifah terhadap kaum mukminin secara keseluruhan selama 20 tahun lamanya. Fa kana hukmuhu imaratan wa khilafah 40 sana radhiyallahu anhu arda. Maka total dia menjadi pemimpin sebagai gubernur dan sebagai khalifah selama 40 tahun lamanya. Intashara fiha al-islamu fil ardh. Di masa beliau Muawiyah, Islam tersebar di atas muka bumi Allah Azza wa Jalla. Wa futihat katsirun min al-buldan. Dan negeri-negeri ditaklukkan di masanya. Wa intashara al-ilm. Dan juga ilmu tersebar di zamannya. Wa tahayyat al-mudun fi al-buldan al-jadida wa intaqala ilayha as-sahaba. Dan negeri-negeri mereka siap kemudian berpindah kepadanya para sahabat untuk mengajarkan ilmu. Wa amina an-nas wa sakanat al-fitan. Dan di masa Muawiyah manusia hidup dalam keadaan aman dan fitnah-fitnah itu bisa diredam. Wara'a ma jara 'ala al-muslimin min al-fitan. Dan Muawiyah dia telah melihat, dia berpengalaman apa yang menimpa kaum mukminin berupa fitnah-fitnah dan kekacauan. Fa arada an yajma' al-kalima wa yahfaz 'ala al-umma dima'aha wa an la taftariq. Dan beliau ketika ingin mengumpulkan kaum muslimin dan menjaga darah mereka agar mereka tidak saling berperang menyerang dan mereka tidak berpecah. فأخذ البيعة لابنه يزيد وليا للعهد بعده. Maka dia mengambil bai'ah perjanjian dari kaum mukminin sebelum dia meninggal bahwasanya yang menjadi penggantinya adalah anaknya Yazid ibn Muawiyah. فلما مات معاوية صار الخليفة يزيد. Maka tatkala Muawiyah radhiyallahu anhu meninggal, otomatis anaknya menjadi khalifah Yazid. ومن أقوى ما ورد في حق معاوية رضي الله عنه وابنه يزيد. Dan termasuk yang paling kuat tentang haknya Muawiyah dan anaknya Yazid. أن حديث أم حرام بنت ملحان، yaitu hadis Ummu Haram bintu Milhan, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yawman 'indahum fi baitihim adh-dhahira, yani al-qailula qabla adh-dhuhr, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di rumahnya ketika waktu sebelum zuhur. Falamma istayqadha qala awwalu jayshin min ummati yaghtabu al-bahra aw yaghzu al-bahra مغفور لهم. نعم أفضل. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال maksudnya melakukan qailula tidur sebelum zuhur di rumahnya sahabiyah tersebut. Kemudian ketika beliau terbangun, beliau mengatakan bahwasanya tentara kaum muslimin pasukan pertama yang berperang di atas lautan akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. هذا الجيش كلهم مغفور لهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم. Pasukan ini yang berperang di atas lautan pertama kali akan diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. قالت يا رسول الله ادعوا الله ان اكون منهم. Maka sahabiah ini mengatakan, ya Rasulullah, mintalah kepada Allah supaya saya termasuk yang akan ikut di dalam pasukan tersebut. فقال لها انت منهم او معهم. Maka Rasulullah berkata kepada sahabiah ini, kamu akan termasuk dari dalam pasukan tersebut. Waqad ajma'al muslimun kama ta'lamun anna ru'yal anbiya wahyun. Dan kaum muslimin mereka telah ijma sepakat bahwasanya mimpi para nabi itu adalah wahyu yang benar. Thumma raja'a fanam thumma istayqadha. Kemudian Rasulullah kembali tidur qailula, kemudian beliau terbangun. Faqala thani jaysh min ummati yarkabu al-bahr maghfuran lahum. Kemudian beliau juga berkata, pasukan kedua yang berperang di atas lautan juga akan diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Qalat ya Rasulullah, id'u Allah an akun ma'ahum. Maka sahabiah tadi mengatakan, ya Rasulullah, minta kepada Allah supaya saya termasuk dari pasukan tersebut. Qala anti ma'al awwalin. Maka Rasul mengatakan, tidak, kamu masuk dalam pasukan yang pertama, bukan yang kedua. فبعد سنوات كثيرة maka setelah berlalunya beberapa tahun yang panjang كان أمير الجيش الأول وقائده في البحر معاوية بن أبي سفيان maka pasukan pertama yang berperang melewati lautan komandannya itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan انطلق من الشام وهو حينئذ أمير على الشام إلى قبرص وافتتحها. Mereka ketika itu menyeberang dari negeri Syam ke jazirah Ciprus dan mereka menaklukkannya. Walamma ja'at wa kanat ma'ahum Ummu Haram bintu Milhan zawjatan li'ubadah bin Shamit. Dan tatkala itu Ummu Haram bintu Milhan, istrinya Ubadah bin Shamit, ikut di dalam pasukan tersebut. Falamma aradat an tanzula min al-markab ila al-bar qarrabu ilayha dabbatan. Maka tatkala Ummu Haram ini ingin turun, hendak turun dari perahu ke daratan, mereka mendekatkan kepadanya tunggangan. Farakibat 'ala ad-dabbah fasara'atha ad-dabbah famatat radhiyallahu 'anha. Maka tatkala beliau telah berada di atas tunggangan tersebut, tiba-tiba hewan itu dia membalikan dan sahabiah tersebut jatuh dan meninggal. Wa hiya madfunatun hunaka fi Qubrus. مدفونة هناك يعني. أم حرام بنت ملحان itu dikuburkan di Qubrus yani Ciprus. كما دفن هناك صحابة آخرون ممن استشهدوا. Dan demikian pula telah dikuburkan di pulau tersebut atau di negeri tersebut beberapa sahabat yang meninggal di sana. فكما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع الأولين. Maka kejadian ini seperti yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu bersama pasukan pertama yang melewati lautan. أما الجيش الثاني الذي غزا البحر adapun pasukan yang kedua yang berperang melewati lautan فكان في عهد خلافة معاوية وكان القائد للجيش والأمير ابنه يزيد. Kejadian itu terjadi di masa pemerintahan Muawiyah ibn Abi Sufyan dan yang menjadi komandan terhadap pasukan yang kedua itu adalah anaknya Yazid bin Muawiyah. Qad rakiba al-bahra bil jaysh li fath al-buldan allati 'ala al-jihah al-ukhra min al-bahr al-abyad al-mutawassit kama yuqal. Dan Muawiyah ini telah bergerak, Yazid bin Muawiyah, melewati ظهر أبيض المتوسط الذي من جهة أوروبا بلاد أوروبا يعني melewati lautan yang itu merupakan lautan antara jazirah Jazirah Arabia dan Afrika dengan daerah-daerah Eropa. Fahada min al-ahadith al-warida fi fadlihima. Maka ini termasuk hadis-hadis yang menjelaskan akan keutamaan Muawiyah dan Yazid bin Muawiyah. Al-an nasina. Tawalna. Madha qala Ibn Umar lamma qila lahu laqad tawalla Yazid? Yani asbaha khalifatan. Maka kita telah lupa apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Umar ketika Yazid bin Muawiyah pertama menjadi khalifah, dikatakan kepada Ibn Umar, Yazid telah menjadi khalifah. Qala Ibn Umar, alhamdulillah. In kana khairan syakarna wa in kana syarran sabarna. Kata Abdullah bin Umar, alhamdulillah, kalau Yazid ini adalah dia membawa kebaikan, kita bersyukur alhamdulillah. Tetapi kalau dia membawa keburukan, maka kita akan bersabar. Aha, hadhihi al-mawaqif al-amaliyah. Ini merupakan sikap yang diamalkan oleh Abdullah ibn Umar. Wa hadhihi al-aqwal fi awqat al-fitan. Dan ini merupakan ucapan-ucapan beliau di waktu fitnah. Hiya allati tumayyizu al-'alim al-muttabi' al-furqani sahib al-furqan. Dia sikap ini yang membedakan antara seorang alim yang mengikuti sunnah dari yang tidak mengikuti sunnah. Mimman yukhalifu aqwaluhu af'alah. Yang membedakan dia dengan mimman tukhalifu af'aluhu aqwalah. Yang membedakan dia dengan alim yang perbuatannya itu menyelisihi ucapannya. Aw yalbis al-haq bil batil. Atau alim mencampurkan kebatilan dengan kebenaran. Wa la yusarrih bis sunnah fi hadhihi al-abwab al-'azimah. Dan dia tidak terang-terangan menjelaskan sunnah pada bab-bab yang besar ini. وَيُدَاهِنْ أَهْلَ الْمَنَاهِجَ الْخَارِجِيَّ وَالثَّوْرِيَّ. Dan dia bermudah-mudahan atau mencari muka pada pergerakan-pergerakan yang menyelisih sunnah. لا يجوز مداهنة أهل الباطل. Tidak boleh bermuka dua terhadap ahlul batil. وَفَرْقٌ بَيْنَ الْمُدَاهَنَةِ بِالْحَقِّ وَبَيْنَ الْمُدَارَاتِ حَتَّى يَتَعَلَّمُ الْحَقِّ. Dan dibedakan sikap mudahanah dengan al-mudara. Mudara itu maksudnya melakukan perbuatan atau perbuatan untuk menyelamatkan kita dalam satu kondisi tanpa mengorbankan perkara-perkara prinsip. Tambahkan. Bagi saat. Saat. Nakhud 40 daqifah minha insyaAllah. Baik. ونرجع الآن إلى حديث أبي هريرة في قوله عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك. Kita akan datang menjelaskan hadis Abi Hurairah, wajib bagi kalian untuk mendengar dan taat dalam keadaan senang atau mudah atau sulit. وَقُلْنَا رَوَاهُ الْبُخَارِ وَمُسْلِمِ. Kita telah mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. فَهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي تَسْمَعُونَهَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ وَالْمُسْلِمَاتِ أصح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وأعلاها درجة. Dan من أصح الأحاديث وأعلاها درجة. Dan hadis-hadis ini ayuh al-ikhwah yang kalian telah mendengar, hadis-hadis tentang perkara ini termasuk hadis-hadis yang paling sahih di dunia ini secara sanadnya dan juga secara matannya. فعرفنا معنى عسرك ويسرك. Dan kita juga telah mengetahui makna dalam keadaan kamu mudah atau dalam keadaan kesulitan. Qal wa man syatika wa makrahik. Kata Rasulullah, dalam keadaan kamu itu bersemangat atau dalam keadaan kamu bermalas-malasan. Nafsuka tuhibba wa tanshatu fihi wa amrin akhar nafsuka takrahuhu wa taksalu fihi. Yaitu ketika penguasa memerintahkan kamu dengan sebuah perkara yang kamu sukai dan kamu bersemangat untuk melakukannya. Dan lainnya, dia memerintahkan kamu dengan perkara yang kamu tidak menyukainya, maka kamu bermalas-malasan untuk melakukannya. فَمَا دُمْتَ قَادِرًا مُسْتَطِيعًا فَلَا يَجُوزُ لَكَ مَعْصِيَتُهُ إِلَّا إِذَا كَانَ الْأَمْرُ مُحَرَّمًا. Selama kamu itu mampu untuk melakukannya, tidak diperbolehkan bagimu untuk melanggar. Adapun jika perkara itu haram, maka tidak ada ketaatan atas baginya. Qala wa atharatin alayka wa tuzmat usratin alayka. Dan Rasulullah mengatakan dalam keadaan atharah atau usrah alayka. لابد أن تفهموا ما معنى الأثرة والأثرة. Maka semestinya kalian memahami apa makna atharah dalam hadis ini dan apa makna usrah. Karena كل مناهج الخروج على ولاة الأمور إنما هي من أجل الأسرة والأثرة هذه. Karena pemberontakan dan kecaman terhadap penguasa yang terjadi itu porosnya pada perkara ini, atharah dan perkara usrah. معناها أن يستأثر الحاكم بالمناصب والولايات وبالأموال والثروات. Maknanya, biar mudah, maknanya seorang penguasa, dia melakukan nepotisme, dia melakukan korupsi terhadap harta, kekayaan-kekayaan negerinya. فيستأثر بالأموال لنفسه أو قرابته أو أعوانه دون الناس. Maka dia mengambil kekayaan negara untuk dirinya, untuk keluarganya, dan dia tidak memberikan kepada orang lain. ويستأثر بالمناصب والولايات فيعين أقرباءه وأصحابه ولو لم يكونوا أكفاء لهذه الولايات. Dan dia menjadikan jabatan-jabatan atau dia melakukan praktek nepotisme, jabatan-jabatan itu diisi oleh orang-orang dekatnya, oleh keluarganya, walaupun mereka tidak mempunyai keahlian dan kemampuan dalam jabatan tersebut. وَإِذَا عَيَّنَ غَيْرَ كُفْءٍ لِاعْتِبَارَاتٍ مُعَيَّنَةٍ فَقَدْ خَانَ الْأَمَانَةِ. Dan ketika seseorang dia memberikan kewenangan kepada seseorang yang dia itu tidak mempunyai keahlian atau tidak mampu untuk memegang amanah tersebut, maka dia telah berkhianat. فماذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقينا من ولاة الأمر أثرة واستئثارا؟ Maka apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita tatkala kita melihat dari penguasa itu dia melakukan nepotisme, dia melakukan korupsi yang dalam hadis tersebut asarah dan usrah. Yasta'thiruna bid-dunya amwalaha wa manasibaha al-hukumiyah. Mereka mengambil memonopoli perkara-perkara dunia, hartanya dan juga jabatan-jabatannya. قال هنا في حديث أبي هريرة عليك السمع والطاعة. قال في حديث أبي هريرة عليك السمع والطاعة. رسول الله berkata dalam hadis Abu Hurairah wajib bagi kalian bagimu untuk mendengar dan taat. وليس حديث أبي هريرة وحده الذي ذكر فيه هذا. Bukan cuma hadis Abi Hurairah saja yang disebutkan perkara ini asara dan usra. ففي الصحيحين أيضا. Di dalam Sahihain juga an Junadah bin Abi Umayyah dari sahabat Junadah bin Abi Umayyah qala dakhalna ala Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu wa huwa marid. Kata Junadah, kami datang menemui Ubadah bin Shamit dalam keadaan beliau sedang sakit. Fa qulna hadithna aslahaka Allah bi hadithin yanfa'u Allah bih sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami berkata kepada Ubadah bin Shamit, sampaikan kepada kami satu hadis yang kamu mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dengannya. Sahabiyun marid. Sahabat sedang sakit. Qad yakunu maraduhu alladhi yamutu fihi. Bisa jadi sakitnya itu menyebabkan dia meninggal dengannya. Yadkhulu alaihi man yazuruhu. Masuk menemuinya orang-orang yang menjenguknya. ويستنصحه. Dan mereka meminta nasihat darinya. أن يحدثهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. Agar dia menyampaikan kepada mereka sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. ماذا اختار أن يحدثهم؟ Maka apa yang dipilih oleh sahabat ini untuk dia sampaikan kepada mereka? لم يحدثهم بأحاديث الصلاة. Beliau tidak memberikan hadis kepada mereka tentang salat. Wala baqiyatil arkan. Tidak pula hadis tentang rukun-rukun yang lainnya. Wala fadlus sadaqah wa fadailal a'mal. Tidak pula keutamaan tentang sedekah dan fadilah-fadilah amal lainnya. Maridun qad yakhsha al-maut wal intiqal lid-dar al-akhirah. Seorang yang sakit yang dikhawatirkan dia meninggal berpindah ke negeri al-akhirah. Wa qad talabu minhu haditha. Dan mereka telah meminta darinya satu hadis. La'alla Allah an yanfa'a bih. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dengannya. فاختار الصحابي أن يحدثهم بحديث في السمع والطاعة. Maka sahabat ini memilih satu hadis untuk mereka yang terkait dengan permasalahan mendengar dan taat. فأين المتبعون للصحابة في نشر هذه الأحاديث واعتقادها والعمل بها؟ Maka bagaimana orang-orang yang mengikuti para sahabat untuk menyebarkan permasalahan ini dan meyakininya dan mengamalkannya? فقال رضي الله عنه دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه. Maka kata Ubadah bin Samit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kami agar kami memberikan baiat kepadanya. Ala as-sam'i wa at-tha'ah. Untuk mendengar dan taat. Fil manshati wal makrah. Dalam keadaan kami bersemangat atau kami bermalas-malasan membenci. Wal 'usri wal yusr. Dalam keadaan mudah atau sulit. Wa atharatin 'alaina. Dalam keadaan athar, ada nepotisme yang dilakukan atas kami. Wa alla nunasi' al-amra ahlah. Dan agar kami tidak nunasi berlomba-lomba atau menggeser atau ingin menggapai kekuasaan tadi dari pemiliknya. Wa annaqul al-haq la nakhsha billahi lawmata la'im. Dan agar kami mengucapkan kebenaran dan kami tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela di jalan Allah. Qala illa an taraw kufran bawahan indakum fihi min Allah burhan. Kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian melihat pada penguasa tersebut kekafiran yang sangat jelas yang kalian mempunyai hujjah dari Allah azza wa jalla pada perkara ini. Turu ila hadzal hadis al-'azim wa mashtamala alaihi. Maka lihatlah hadis ini, hadis yang mulia dan apa yang tercakup di dalamnya. Waqad haddatha Ubadah ibn Shamit fi marad mautih bi haditsin akhar. Ubadah ibn Shamit juga telah menceritakan sebuah hadis yang lain di dalam sakitnya. Dakhala 'alaihi ahadu abna'ihi wa man ma'ah. Masuk menemuinya salah seorang anaknya bersama teman-temannya menemui Ubadah ibn Shamit dalam keadaan sakit. Fa haddatsahum bi haditsil qadar wal iman bih. Maka Ubadah bin Samit menyampaikan kepada mereka hadis tentang bab takdir dan beriman dengan takdir. Wa annaka law anfaqta ma mithla jabal Uhud dhahaba ma tuqbil minka hatta tu'mina bil qadar. Bahwasanya seandainya kamu menginfakkan harta emas sebesar gunung tidak akan diterima darimu sampai kamu beriman dengan takdir. وتعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. Dan sampai kamu meyakini bahwasanya apa yang telah ditulis menimpamu tidak akan menyelisihimu. ثم قال. Dan apa yang tidak ditulis atasmu tidak akan mengenaimu. ثم قال يا بني إن مت على غير هذا دخلت النار. Kemudian kata Ubadah bin Samit kepada anaknya, wahai anakku, seandainya kamu meninggal di atas keyakinan selain keyakinan ini, maka kamu pasti akan masuk ke dalam neraka. وهذا ليس بغريب على الصحابة رضي الله عنهم. Ini bukan perkara aneh dari para sahabat ridwanullah alaihi. فهذا عباد بن ساري ايضا رضي الله عنه. Ini datang juga dari sahabat lain Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. كان مريضا مرضا يخشى عليه الموت. Suatu saat beliau sakit dengan sakit yang dikhawatirkan akan meninggal. Faqalu lahu atainaka zairina wa aidina iadat al-marid wa ziyarat al-muslim li akhihi al-muslim wa muqtabisina ay lil ilm. Maka orang datang menemui beliau Irbad bin Sariyah dan mereka mengatakan, kami datang kepadamu untuk ziarah, untuk menjengukmu dan untuk mencari ilmu darimu. فحدثنا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka sampaikanlah kepada kami sebuah hadis yang kamu telah mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. ماذا حدثهم العرباض بن سارية؟ تعرفون الحديث. Maka apa yang disampaikan oleh Irbad bin Sariyah kepada mereka? Kalian mungkin mengetahui hadisnya. من يحفظه منكم؟ Siapa yang di antara kalian menghafalnya? Hadis ma'ruf antum sebagian. La ba's. Man yahfadhuhu minkum falyaqulhu bil arabiyyah aw bil andalusiyyah. Siapa yang bisa dengan bahasa Arab silakan, atau kalau enggak senang bahasa Indonesia. Aw bil lugha al Inggrisiyah wa ana la afham al Inggrisiyah, sayadhhaku alayya wa yaghlibuni. Atau dengan bahasa Inggris walaupun saya tidak memahaminya. Allah harfa ya dah. قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء أحسنت أتيت به من وسط الحديث. Kata beliau, أحسنت, kamu datang langsung di tengah hadisnya, langsung di tengah hadis. قالوا حدثنا فقال. Mereka berkata kepada Irbad bin Sariyah, beritakanlah kepada kami sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berkata, انتبه أيها المسلم أيتها المسلمة وهو مريض مرضا يخشى عليه الموت. Perhatikanlah wahai muslim dan muslimah, dia beliau diminta dalam keadaan beliau sedang sakit yang dikhawatirkan akan meninggal. Qal wa'adana salla lana Rasulullah sallallahu wa salla lana Rasulullah sallallahu wasallam salat al-ghadat ay al-fajr. Kata Irbad bin Sariyah, Rasulullah suatu saat salat bersama kami salat ghadah, yaitu salat subuh. Rasulullah. Ayna. Fawa'adana maw'idatan balighatan. Maka Rasulullah memberikan kepada kami wasiat yang sangat mendalam. Dhafat minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub. Disebabkannya kami menangis dan kami bersedih. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha maw'idatu muwaddi'. Ka'anna syakhsan yuwaddi'una liyamut. Kata, maka kami berkata, ya Rasulullah, nasihat ini atau wasiat ini seakan-akan wasiat perpisahan. Fa'usina. Maka berikanlah kepada kami wasiat. Qala usikum bitaqwallah. Maka Rasul mengatakan, saya wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wasam'i wa ta'ah. Untuk mendengar dan taat. Allah, Allah, Allah. Ba'da tilkal maw'idatil balighah. Setelah nasihat-nasihat yang mendalam tadi, dan tangisan para sahabat, dan getaran hati-hati para sahabat, Rasulullah memberikan wasiat kepada mereka untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Dan ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para dai, para ustaz fitnah dan bid'ah. Fayaidhuna an-nas bil mawa'idh al-mu'athira. Mereka memberikan wasiat-wasiat yang memberikan pengaruh kepada mereka. Wa yubkunahum bima yadhkurunahu min al-adilla wal-qasas. Dan mereka menjadikan manusia itu menangis dengan menyebutkan dalil dan kisah-kisah yang menyedihkan. Hatta idza lanat qulubuhum wa sama'at a'yunuhum. Tatkala sampai manusia hati-hati mereka telah lembut dan mata-mata mereka telah menangis. Qadafu ilaihimul bid'ah wa laqanuhum at-takfir wal khuruj. Mereka melemparkan pada hati-hati manusia bid'ah dan mereka mengajarkan kepada mereka pemikiran takfir, mengkafirkan, mudah mengkafirkan. Walihada dzakara ba'dul ulama anna awwal man ahdatha al-qasas wa akthara minhu al-khawarij. Oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwasanya para ustadz atau para dai yang pertama menggunakan kisah-kisah, memperbanyak kisah dalam wasiatnya adalah orang-orang khawarij. Istakhaduhu wasilatan liistimalati qulubin nas ilaihim. Mereka menjadikan kisah-kisah tersebut sebagai cara untuk menarik hati-hati manusia pada pemikiran mereka. Wa sarfihim an wulati amrihim wal ulama'i muttabi'in lis-sunnah. Dan dengan metode tadi mereka memalingkan hati manusia dari penguasa mereka dan dari ulama yang mengikuti as-sunnah. Ala usikum bi taqwallah was-sam'i wat-ta'a wa in ta'ammara 'abdun habasyi. Kata Irbad bin Sariyah, Rasulullah mengatakan, saya wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan taat walaupun yang menjadi penguasa kalian adalah seorang budak dari Afrika. Tadhkuruna ma taqaddam ma'akum fi ad-duha min wasf al-'abd wal-habashi. Kalian sudah mendengar faedah kenapa disebutkan dengan lafaz budak dan budak itu berasal dari Afrika. Wa kaifa takarrara fil ahadith an-nabawiyyah. Dan kalian sudah melihat bagaimana lafaz ini budak dan Afrika berulang kali di dalam hadis-hadis Nabi. Wa sayamur ma'akum aidan fi ahadith. Dan nanti akan datang pula dalam hadis yang lain lafaz ini, budak Afrika. Qala wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habasyyun fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Walaupun yang menjadi penguasa kalian adalah budak dari Afrika, dan barang siapa yang hidup dengan usia yang panjang maka dia akan melihat fitnah-fitnah yang banyak. Ila akhiril hadis. Nah, sampai pada akhir daripada hadis tersebut. وقلت لكم أيها المسلمون والمسلمات انتبهوا للفظة الأثرة علينا. Dan saya telah katakan kepada kalian wahai muslimin dan muslimat, perhatikanlah lafaz atharah atas kami. فهذا حديث آخر وهو ما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. Dan ini ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari Anas ibn Malik, pelayan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala innakum satarawna ba'di uthratan. Kata Rasulullah, kalian akan melihat setelahku kejadian uthrah. Hadha khabarun am laysa bi khabar? Hadha khabar. Ini adalah berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Madha qulna fil muqaddimati tsaniyah? Apa yang telah kita sebutkan pada mukaddimah pendahuluan yang kedua? Yajib tasdiqu khabarillahi wa rasulih wa ta'at amrillahi wa rasulih. Yaitu pendahuluan yang disebutkan di waktu duha tadi, yaitu wajib untuk membenarkan berita yang datang dari Allah dan Rasulnya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara as-sahaba wal umma min ba'dihim ila qiyam as-sa'ah. Yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan kepada para sahabat dan kepada umat ini sampai hari kiamat. Wa hadzal khabar ja'ahu min Allah ta'ala alladhi huwa bi kulli shay'in 'alim. Dan wa hadzal khabar wahyun min Allah ta'ala alladhi huwa bi kulli shay'in 'alim. Dan berita ini yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam datang berdasarkan wahyu dari Allah azza wa jalla yang Maha mengetahui segala sesuatu. فكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو خبر من الله وكل ما أمر به أو نهى فهو أمر من الله ونهي. Setiap berita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka itu wahyu dari Allah, dan setiap perintah yang diperintahkan oleh Nabi maka itu merupakan perintah yang datang dari Allah azza wa jalla. فهذا الخبر أولا لا بد من الإيمان به وتصديقه. Maka berita ini yang pertama adalah wajib bagi kita untuk beriman dengannya dan membenarkannya. وثانياً لا بد أن نعتقد أنه سيقع. Dan kedua, wajib bagi kita untuk meyakini bahwa berita itu pasti akan terjadi dan pasti akan terjadi. فأخبرك الرسول صلى الله عليه وسلم بما سيقع من الحكام بعده إلى قيام الساعة. Maka Rasulullah telah mengabarkan kepada kita bahwasanya akan muncul dari penguasa yang seperti ini, yang seperti ini sampai hari kiamat. Illa man waffaqahu Allah fa kana min hukamil adl wa taqwa. Kecuali ada penguasa yang diberikan oleh taufik oleh Allah azza wa jalla, maka dia menjadi penguasa-penguasa yang bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Sahihain an Ibn Umar qala sallallahu alaihi wasallam kullukum masra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatihi. فالإمام أي ولي الأمر راع ومسؤول عن رعيته. Dalam sahihan dari Abdullah bin Umar, Rasul mengatakan setiap kalian adalah pemimpin dan imam, yaitu penguasa, merupakan pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas rakyat, diminta pertanggungjawaban tentang rakyatnya. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله قال عليه الصلاة والسلام في أول واحد إمام عادل. Di dalam sahihan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu tentang tujuh kelompok yang akan dilindungi oleh Nabi, dilindungi oleh Allah azza wa jalla dalam naungannya di hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, Rasul menyebutkan kelompok yang pertama yaitu para penguasa yang berlaku adil. ولكنه أيضا أخبرنا بأن هناك من الحكام من يخرج عن سنته وهدي عليه الصلاة والسلام. Namun Nabi juga mengabarkan kepada kita ada penguasa-penguasa yang mereka itu keluar tidak beramal dengan petunjuk dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala fi hadis Anas innakum satarawna ba'di usratan. Beliau berkata dalam hadis Anas, kalian akan melihat setelahku para pemimpin yang melakukan usrah, yaitu nepotisme dan korupsi. Al-muslim wal muslima yasma'u hadzal khabar yusaddiquhu wa ya'taqid annahu sayaqa. Seorang muslim dan muslimah tatkala dia mendengar berita ini, maka dia akan meyakininya, menerima, dan dia meyakini akan terjadi. Wa hal an-nabi sallallahu alaihi wasallam yukhbiruna faqat. Dan apakah Rasul dalam hadis-hadis ini cuman sekedar memberitakan kepada kita tentang bahwasanya kejadiannya akan terjadi begitu saja? Nah, fi hadis al-irbad akhbarana bil ikhtilaf wa amarna bil ilaj. قال فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. Tidak. وسنتي الخلفاء. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang fitnah-fitnah yang akan terjadi, dan juga beliau mengabarkan kepada kita tentang cara solusi atau obat. Rasul mengatakan kalian akan melihat perselisihan yang banyak, maka jalan keluarnya wajib bagi kalian untuk berpegang dengan sunnahku. وهنا أخبرنا بما سيقع من استئثارهم بالدنيا أموالها وثرواتها ومناصبها. Dan dalam hadis ini Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwa ada penguasa-penguasa yang melakukan asarah dan juga melakukan usrah, yaitu melakukan nepotisme dan korupsi. ولم يكتفي بالخبر وهو الذي وصفه الله بالمؤمنين رؤوف الرحيم. Dan Rasul tidak kemudian cuma sekedar memberikan berita. Rasul yang Allah sifatkan beliau adalah sangat menyayangi kaum mukminin. Dzikrtaha antaha. Wa qablaha min sifatih qala laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alayhi ma 'anittum ya'izzu 'alayya shuhbu 'alayhi ma yurithukum al-'anat. Dan juga Allah mensifati sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada kalian seorang rasul yang diantara sifatnya dia merasa sulit ketika ada perkara-perkara yang menyusahkan kalian. Yang ini tidak mau kalian sulit. Harisun alaikum. Dia yang sifatnya sangat bersemangat untuk memberikan kebaikan kepada kalian. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Dan dia sangat menyayangi, mengasihi orang-orang yang beriman. Fahadhan nabiyyur ra'ufur rahim bil mu'minin. Maka Nabi yang mengasihi dan menyayangi orang-orang yang beriman ini. الحريص على كل ما ينفعهم ويدفع المضرة عنهم في الدنيا والآخرة. Pribadi yang sangat bersemangat untuk memberikan perkara yang bermanfaat bagi kaum mukminin di dunia dan di akhirat. لما أخبر بوقوع هذه المظالم والانحراف. Tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang kedzaliman-kedzaliman ini dan penyimpangan-penyimpangan ini, maksudnya nepotisme dan korupsi, min hukamin yakununa ba'da, yang terjadi dari penguasa-penguasa yang datang setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Amara faqal, amara amran wajiban faqal, beliau juga memerintah, mengucapkan sebuah perintah, maka beliau berkata, innakum satarawna ba'di uthratan fasbiru. Kalian akan melihat, menyaksikan usrah, nepotisme dan korupsi setelahku, tapi kalian wajib bagi kalian untuk bersabar. Kullu ma yunafi sabra min al-aqwal wal af'al manhiyun an. Semua perkara, ucapan atau perbuatan yang bertentangan dengan kata sabar, maka itu terlarang dalam keadaan pada perkara ini. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية من أصول أهل السنة الصبر على جور الأئمة. ولكن itu شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله beliau berkata termasuk dari pokok-pokok sunnah adalah bersabar atas kedzaliman-kedzaliman penguasa. لم يقل أخرجوا وقد أخبر بما يقع من الفساد. Rasulullah telah tidak mengatakan kepada kita berontaklah kalian, padahal beliau telah memberitakan tentang kerusakan-kerusakan tersebut. Awthuru aw ankiru alaniyah. Beliau juga tidak mengatakan lakukanlah revolusi oleh kalian atau ingkarilah secara terang-terangan. Walam yaqul tadhaharu wa harriku syawari'. Dan beliau juga tidak mengatakan lakukanlah demonstrasi dan buatlah pergerakan di tengah-tengah masyarakat. Walam yaqul adribu aw idribu wa atilul a'mala wal masani'a wa kull syai. Dan beliau juga tidak mengatakan kepada kita lakukanlah pemboikotan dan lakukanlah mogok dan seterusnya dari pekerjaan-pekerjaan. Isbiru. Namun beliau mengatakan bersabarlah kalian. Awa yashukku muslimun fi nushi rasulillahi lana bisab. Apakah ada seorang muslim yang dia meragukan nasihat Rasulullah untuk kita agar bersabar? Idza ta'anu fi ulama'i sunnah bi annahum ulama' sultan. Jika mereka mencela para ulama sunnah dan mereka menggelari ulama tersebut sebagai ulamanya penguasa. Wa annahum umala' li hukkamihim. Dan bahwa para ulama itu mereka hanyalah sekedar pembantu pekerja bagi penguasa-penguasa mereka. Aw annahum yataqadawna amwalan muqabil da'watihim lis-sam'i wat-tha'ah. Atau mereka telah menerima gaji imbalan untuk sebagai imbalan agar mereka menyebarkan ajaran mendengar dan taat. Atau annahum yaqifuna ma'al hukam adh-dhalama dhidd asy-syu'ub al-madhlumin. Atau mereka mengatakan bahwasanya para ulama ini mereka berdiri, mereka mendukung penguasa-penguasa untuk mendzalimi rakyat-rakyatnya. Wa hum fi hadza kadhibun muftarun liyunaffiru 'an al-haq wa ahlihi. Mereka pada ucapan-ucapan ini, mereka adalah orang-orang yang pendusta, orang-orang yang menyebarkan kedustaan untuk menjauhkan manusia dari kebenaran. فَمَاذَا سَيَفْعَلُونَ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الْكَثِيرَةِ الَّتِي يَأْمُرُ فِيهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ سَلَّمْ بِالصَّبْرِ عَلَى مَنْ فَسَدَ وَجَارَ مِنَ الْحُكَّامِ. Maka mereka yang mencela para ulama dengan celaan-celaan tadi, apa yang akan mereka perbuat dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak yang memerintahkan kita untuk bersabar terhadap kedzaliman-kedzaliman penguasa? Fahal sayarudunaha jumlatan wa tafsila fayaqa'una fi raddis sunnah. Apakah mereka akan menolak hadis-hadis tersebut secara jumlah, secara mujmal dan juga secara terperinci? Aw yat'anuna fi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa annahu ya'mur bis-sabri 'ala adh-dhalamati wal fasidin min al-hukkam. Ataukah mereka juga akan mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah memerintahkan manusia untuk bersabar atas kedzaliman-kedzaliman para penguasa? Nas'alullaha al-'afiyah kayfa tuaddi bihim al-bid'a ila hadha ad-dhalal. Kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla keselamatan. Bagaimana bid'ah telah menyeret orang-orang ini kepada kesesatan dan penyimpangan. Nukmil hadis Anas. Kita kembali untuk menyelesaikan hadis Anas. Di sahihain. Di dalam sahihain. Qala fasbiru. Rasul mengatakan isbiru, bersabarlah. Hadal fi'l ila ayyu mudda nasbir. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kapan kita bersabar? Kam nasbir sana, 10 sanawat, 40 sana, kam nasbir ala hadha al-bala. Berapa lama kita akan bersabar terhadap kedzaliman-kedzaliman penguasa ini? Setahun, dua tahun, tiga tahun, sampai kapan kita bersabar? Qal isbiru hatta talqawni ala al-hawd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bersabarlah kalian sampai kalian bertemu denganku di telagaku, yaitu di padang mahsyar. Ai isbir hatta tamuta ala sunnah fatarid ala hawd an-nabi sallallahu alaihi wasallam fatashrab min. Maknanya kamu bersabar di atas keyakinan tadi sampai kamu meninggal di atas sunnah dan kamu akan diberikan izin untuk minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Wa la takhruj an al-amri an-nabawi bis-sabri. فَوَعِيدُكَ أَنْ تُذَادَ عَنْ حَوْضِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Dan jangan kamu keluar meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kamu mati di atasnya, setelah itu kamu akan diusir, tidak diperbolehkan minum dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. وهذا ايضا قد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه المازني. Dan hadis ini juga telah datang dari sahabat yang lain, yaitu Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini, di dalam sahihain. Qala sallallahu alaihi wasallam إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. كذا بنفس لفظ حديث أنس. كذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kalian akan mendapati sepeninggalku perkara-perkara asar, nepotisme dan korupsi. Maka bersabarlah sampai kalian menemuiku di telagaku, seperti lafaz hadis Anas bin Malik. وهناك حديث آخر أيضا في الصحيحين. Dan juga ada hadis yang lain di dalam sahihain. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum satarawna ba'di atharatan wa umuran tunkirunaha. Zada syai'an akhar. Beliau mengatakan sungguh kalian akan menyaksikan setelahku atharah, nepotisme dan juga korupsi. Kemudian beliau menambahkan umuran tunkirunaha, perkara-perkara yang kalian tidak menyukai, kalian mengingkarinya, kalian melihat itu mungkar. Allah. Al-atharatu yaqulu al-ulama ma taqaddam isti'tharuhum bid-dunya al-manasib wath-tharawat wal-amwal. Al-athara itu seperti yang telah disebutkan oleh para ulama, yaitu korupsi dan juga nepotisme dalam jabatan. Wa umuran tunkirunaha ay min al-mukhalafat fid-din. Dan perkara-perkara yang kalian mengingkarinya itu berupa penyelisihan-penyelisihan dalam urusan-urusan agama. Imma bid'ah wa dalalat 'inda al-hakim wa imma shahawat. Imma bid'ah, perkara bid'ah atau perkara-perkara penyimpangan atau perkara-perkara syahwat dari penguasa-penguasa. Imma yaf'aluha fi khassati nafsihi wa ya'taqiduha aw ya'muru biha an-nas wa yanshuruha fi ra'iyatihi. Apakah perkara-perkara mungkar tadi dia melakukan khusus untuk pribadinya dia sendiri, ataukah dia memerintahkan rakyat dan dia menyebarkannya di tengah-tengah masyarakat? Hadza khabarun minan nabi alaihi salatu wassalam. Ini adalah berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhu sahaba yaqulu ibn Mas'ud qalu fama ta'muruna ya Rasulullah. Semoga Allah meridhai para sahabat. Ini Abdullah ibn Mas'ud ketika mendengar berita tadi, beliau mengatakan bahwasanya para sahabat bertanya, apa yang harus kami lakukan? Apa yang kamu perintahkan ya Rasulullah? Lamma sami'ul khabar talabul amra alladhi fihi an-najah. Tatkala mereka mendengar berita tentang kejadian kezaliman-kezaliman tadi, maka mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perkara yang bisa menyelamatkan mereka dari fitnah. Sa'aluhu wastansahuhu sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya meminta nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal addu ilaihim haqqahum wasallallahu haqqakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat, tunaikan kepada mereka hak-hak mereka, sedangkan hak-hak kalian mintalah kepada Allah azza wajalla. لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا حقهم بأيديهم وسلاحهم. رسول الله tidak memerintahkan para sahabat untuk mengambil hak mereka dari penguasa dengan tangan-tangan mereka dan dengan pedang-pedang mereka. ولا بألسنتهم وأقلامهم على المنابر والمساجد والشوارع. Tidak pula dengan lisan-lisan mereka, dengan tulisan-tulisan mereka di mimbar-mimbar ataupun di jalan-jalan. ولم يجعل فسادهم الديني والدنيوي مانعا من اداء الحقوق لهم اي الحكام. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjadikan untuk para sahabat kezaliman-kezaliman penguasa tadi dan kerusakan-kerusakan yang datang dari mereka sebagai bentuk, sebagai penghalang agar tidak diberikan kepada mereka hak-haknya mereka. Allahu akbar. Fabu'dan bu'da wa suhqan suhqa liman ya'muru an-nasa bi khilafi ma amarahum bihi rasuluhum sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka sangat jauh dan sangat jauh, maksudnya keburukan akan menimpa orang-orang yang mereka memerintahkan manusia, menganjurkan manusia untuk menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perkara ini. هنا يظهر الحب وحقيقته للنبي صلى الله عليه وسلم. Di sini akan nampak kecintaan dari seorang muslim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisa bi fi'li ma lam tarid bihi sunnah min bid'il mawalid wal ihtifalat wa ghairiha. Bukan kecintaan itu nampak dengan melakukan kebid'aan-kebid'aan seperti melakukan maulid dan yang lainnya. Innama al-ittiba'u li tawjihatihi wa nasa'ihihi wa awamirihi. Kecintaan seorang muslim kepada Nabi itu akan kelihatan ketika dia tunduk untuk mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perintahnya. Wa radiyallahu 'an as-sahabah ma min syai'in nahtajuhu yahtaju ila su'al illa waqad sa'alu 'an. Dan semoga Allah meridhai para sahabat, tidak ada satu pun perkara yang dia itu harus ditanya oleh kita kaum mukminin kecuali telah ditanya oleh para sahabat. Ini dalam perkara ini. Fata'ammal mathalan ma rawahu al-Imam Muslim an Wa'il ibn Hujr al-Hadrami radhiyallahu anhu. Dan perhatikanlah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Wa'il ibn Hujr al-Hadrami radhiyallahu anhu. Qala sa'ala Salamah ibn Yazid al-Ju'fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lah. Qala lin-Nabi alaihi wasallam. Ini ada sahabat Salamah al-Ju'fi. Beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah, maka dia berkata kepada Nabi, ya Nabi Allah, ara'aita in qamat 'alaina umara yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana fama ta'muruna. Salama al-Jufi berkata, wahai Nabi Allah azza wa jalla, bagaimana kalau yang menjadi penguasa-penguasa kami adalah orang-orang yang mereka meminta hak mereka dari kami, sedangkan hak kami itu ditahan oleh mereka, tidak diberikan oleh mereka, maka apa yang kamu perintahkan untuk kami? Su'alun sarihun mufassalun wadih. Sebuah pertanyaan yang sangat jelas dan sangat rinci. Abimadha amarahu wal ummah ba'dahu radiyallahu anhu. Maka apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada sahabat ini? Faqala sallallahu alaihi wasallam isma'u wa athi'u fa inna ma 'alaihim ma hummilu wa 'alaikum ma hummiltum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabarlah, mendengarlah dan taatlah kalian. Maka apa yang dipikulkan atas mereka, kewajiban mereka menjadi tanggung jawab mereka. Dan apa yang dipikulkan atas kalian menjadi tanggung jawab kalian. Wabil Bukhari min hadithi Anas qala sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam sahih Bukhari dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isma'u wa ati'u wa in istu'mila alaikum abdun habashi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, mendengarlah dan taatlah walaupun yang menjadi penguasa kalian adalah seorang budak dari Afrika. Karena ra'sahu zabibah. Seakan-akan kepalanya, rambutnya itu seperti kismis. Maksudnya seperti orang Papua. Kalau kita kan keriting masih mending. Nawan sunjing. Keribunya masih mending. Rusia dan kita. وكذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله سأتنبقي على هذا نأخذ عشر دقائق أو خمسة أما نستنبق بكل هذا نشر عشرين لا نأخذ هذا الحديث فقط حتى يتفرغ الإخوة لوضوئهم واستعدادهم لصلاة المغرب ونكمل إن شاء الله بقية الأحاديث بعد المغرب. Dan kita ambil satu hadis lagi, nanti kita istirahat. Nanti kita satu saja. Nanti kita lanjut setelah salat maghrib. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kanat banu Israel tasusuhum al-anbiya." Dahulu Banu Israel itu dipimpin atau diatur oleh para nabi. Ai taqumu bi islah umuri dinihim wa dunyahum. Para nabi ini yang mengurusi urusan agama dan dunia mereka. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiy. Setiap kali meninggal seorang nabi, maka akan diangkat atau diganti dengan nabi yang lainnya. Qala sallallahu alaihi wasallam wa innahu la nabiyya ba'di. Kemudian Rasulullah berkata, sesungguhnya tidak ada nabi setelahku. Wa bi hadza ta'lam huna bas sta'dinkum anna kull man i'taqada sihhat nubuwwat ahad ba'da an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa huwa kafir. Dari sini kamu mengetahui bahwa setiap orang yang dia menganggap dirinya atau meyakini orang lain menjadi nabi setelah Rasulullah, maka ini adalah seorang yang kafir. Faqad qamat firaqun kal qadiyaniyah yad'una anna ra'isahum Ahmad Ghulam al-Qadiani nabi. Ada sekte di zaman sekte Qadiyaniyah, mereka meyakini bahwasanya guru mereka Ahmad al-Qadiyaniyah adalah nabi. وأجمع علماء المسلمين على اختلاف مذهبهم على كفرهم وخروجهم من الأمة. Dan para ulama mereka sepakat bahwasanya Al-Qadiyaniyah ini mereka keluar bukan dari kalangan kaum muslim, mereka kafir. وقد ادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم كثر. Ada orang-orang yang banyak yang mengaku sebagai nabi setelah beliau meninggal. وهذا قد أخبر به فقال إنه سيكون بعدي كذابون ثلاثون كلهم يدعي أنه نبي. Dan Rasulullah telah mengabarkan perkara ini, beliau mengatakan nanti ada 30 pendusta setiap mereka mengaku bahwasanya dia adalah nabi. Fakana awwal man dhahar Musailimah al-Kadzdzab min al-Yamamah fi Najd wal Aswad al-Ansi fi Sana'a al-Yaman. Maka yang pertama muncul mengaku sebagai nabi adalah Musailimah al-Kadzdzab di daerah Yamamah di Najd dan juga Aswad al-Ansi di Sana'a, yaitu di negeri Yaman. قال صلى الله عليه وسلم وسيكون خلفاء أي بعده فيكثرون. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti sepeninggalku ada pemimpin-pemimpin dan mereka itu banyak. قالوا فما تأمرنا انظروا إلى حرص الصحابة انظروا إلى حرصهم على العلم ليعملوا به. Lihatlah bagaimana semangat para sahabat untuk mempelajari ilmu agar mereka beramal dengannya. إذا سمعوا خبرا من النبي عليه الصلاة والسلام العمل به يحتاج إلى سؤال سألوا. Mereka jika mereka melihat mendengar sesuatu dan mereka butuh untuk menanyakan sesuatu agar mereka beramal dengannya, maka mereka akan bertanya kepada Nabi. وأحيانا يبتدئهم النبي صلى الله عليه وسلم فيذكر الخبر والمشكلة التي ستقع ثم يذكر العلاج. Dan terkadang Rasulullah yang memulai menjelaskan tentang berita, menjelaskan tentang problem yang akan terjadi dan menjelaskan tentang solusinya. Qalu fama ta'muruna ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam fu fi'l amr min al-wafa. Fu bi bai'ati al-awwal fal awwal. Maka para sahabat bertanya, apa yang kamu perintahkan ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, tunaikanlah bai'ah yang pertama, kemudian yang pertama. وهذا معناه كما جاء في الحديث الآخر قال يا رسول الله أرأيت إذا بويع لخليفة فجاء آخر الثاني ليبايع له يعني جاء ينازعه فقال اقتلوا الآخر منهما أو الثاني منهما. Dan ini sebagaimana yang datang dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya Rasulullah, bagaimana kalau ada seorang khalifah yang telah dibaiat, kemudian datang orang kedua ingin meminta baiat kepadanya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bunuhlah oleh kalian orang yang kedua tersebut. Limadha katsirun minan nas yukhalif hadhihi al-ahadith fayakhruju 'ala al-hakim al-awwal wa yu'ayyidu hakiman akhar yunasi'u. Kenapa banyak di antara manusia yang mereka menyelisih hadis ini, yang mana mereka mendukung orang yang kedua tadi dan mereka ingin melengsarkan orang yang pertama. كلهم يدعون أن الأول سلبهم أخذ حقوقهم والثاني وعدهم أن يعطيهم حقوقهم. Mereka melakukan ini karena mereka menyangka atau mereka melihat berpandangan bahwasanya yang pertama itu dia zalim, dia tidak memberikan hak-hak yang hak-hak mereka, sedangkan yang kedua ini menjanjikan akan menunaikan hak-hak mereka. هنا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فو ببيعة الأول فالأول اعطوهم حقهم فان الله سائلهم عما استرعاهم. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, tunaikanlah hak atau bai'ah yang pertama, tunaikanlah bai'ah yang pertama dan tunaikan hak-hak mereka, maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan bertanya meminta pertanggungjawaban mereka tentang kepemimpinan mereka dan tentang hak-hak rakyat mereka. Fi riwayatin u'tuhumul haqq alladhi ja'ala Allahu lahum. Dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, berikanlah oleh kalian hak-hak mereka yang telah Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk mereka. Bi ibaratin ukhra. Dengan ungkapan lain, taqsiruhu wa tadhi'uhu lihaqqika la yamna'uka aw laysa 'udran laka an la tu'addi ilayhi haqqah. Ungkapan yang lain, penguasa jika dia kurang dalam urusannya, itu bukanlah sebab agar kita tidak memberikan, menunaikan untuk dia hak-haknya dia. Fa idza huwa 'asa Allah fa lam yu'tika haqqak fala ta'sil laha anta wa tamtani'a min i'ta'ihi haqqahu alladhi ja'alahu Allah lahu. Jika dia bermaksiat kepada Allah dengan tidak memberikan hakmu, maka jangan kamu bermaksiat kepada Allah dengan tidak memberikan haknya. وَمَنْ طَلَبَ الْهُدَى مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ وَأَرَادَ اللَّهُ لَهُ الْهِدَايَةَ اهْتَدَى. Barang siapa yang dia mencari petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah, Allah menginginkan baginya hidayah petunjuk, maka orang tersebut akan mendapatkan petunjuk dan di atas petunjuk. وَمَنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ لَوْ تَقْرَأَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ كُلَّهَا. Dan barang siapa yang mengikuti hawa nafsunya walaupun kamu membaca Al-Quran dan Sunnah ini semua untuknya. وَمَنْ هَدَاهُ اللَّهُ اِكْتَفَى بِدَلِيلٍ وَاحِدٍ. Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, maka dia akan mencukupkan dirinya dengan satu hadis saja. وَمَنْ أَضَلَّهُ اللَّهُ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَاللَّهِ لَوْ تَتَصَارَعْ أَمَامَهُ الْجِبَالُ مَا يَقْتَنِعُ. Dan barang siapa yang dia mengikuti hawa nafsunya, tidak diberikan taufik oleh Allah, demi Allah walaupun gunung, dua gunung di hadapannya saling tanduk menanduk, maka dia tidak akan puas dengan, kecuali dengan keyakinannya. Alhamdulillahilladzi hadana ila al-ilmi bihadhihi al-ahadits as-sahihah. Maka maha suci Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kami, kepada kita untuk mempelajari hadis-hadis yang sahih ini. Wa i'tiqad ma dallat alayh. Dan meyakini apa yang telah ditunjukkan oleh hadis-hadis ini. Wal 'amal bima amarana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fiha. Dan beramal dengan apa yang Rasulullah perintahkan kita dalam hadis-hadis ini. فَنَسْأَلُهُ كَمَا أَنْعَمَ عَلَيْنَا بِذَلِكَ أَنْ يُنْعِمَ عَلَيْنَا بِالثَّبَاتِ عَلَيْهَا حَتَّى نَلْقَاهُ. Maka kita meminta kepada Allah sebagaimana Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita dengan yang demikian, kita meminta agar Allah mengokohkan kita di atas kenikmatan ini. وَأَلَّا يَفْتِنَنَا عَنْ دِينِنَا. Dan agar Allah tidak menjadikan kita orang-orang yang terfitnah dari agama kita. وَيُثَبِّتَنَا عَلَى السُّنَّةِ وَيُعِيدَنَا وَإِيَّاكُمْ مِنَ الْبِدْعَةِ وَالْفِتْنَةِ. Dan semoga Allah mengokohkan kita di atas sunnah dan Allah melindungi kita dan kalian dari berbagai macam fitnah. إِلَى هُنَا يَقِفْ دَرْسُنَا حَتَّى تَسْتَعِدُّوا لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَبَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ نَعُودُ إِنْشَاءَ اللَّهِ لِاسْتِكْمَالِ مَا بَقِي بِإِذْنِ اللَّهِ. طيب sampai sini dulu. Persiapan untuk maghrib, setelah maghrib kita lanjutkan apa yang tersisa. Wa amma muhadarat bil maghrib wa isya an ithari dunya haqiqatuhu wa atharuh insyaallah takunu gadan ba'da al-'asr insyaallah. Adapun materi yang dijadwal untuk ba'da al-maghrib ini nanti kita pindahkan ba'da al-'asr besok insyaallah. Li ahammiyati hadha al-mawdhu' wa kathrati ma fihi min al-ahadith wal masail. Karena pembahasan materi mendengar dan takjub pembahasan yang sangat penting dan juga hadis-hadisnya sangat banyak dan juga permasalahan-permasalahannya sangat banyak. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah.